Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi di channel Amrozi Oji. Perkenalkan, ini si Arjuna namanya. Itu suara si Rangga, Arjuna, dan Bima. Wih, semakin tinggi dia, cari tempat yang paling tinggi. Memang sukanya kalau pas lagi koker atau lagi kluruk seperti ini, dia cari tempat yang tinggi biasanya. Arjun, dulu teringat si Bravo ya, dulu si Bravo juga seperti ini. Tapi kalau Bravo memang jinak sekali, dia mau loncat di tangan saya. Bravo Junior itu dulu latihan dari kecil ya, jadi dia sepertinya paham benar dengan namanya. Begitu saya panggil, saya sebut namanya Bravo, itu dia akan datang dan loncat di tangan saya. Ini sekarang ini si Arjuna ya, mirip-mirip lah dengan si Bravo. Mantap. Wih, keren. Mau turun ini kayaknya ini. Mantap. Iya. Iya. Heeh. Kono ora apa-apa. Itu suara sirangga. Kalau sudah seperti ini teman-teman, biasanya dia akan koker atau apa berkokok itu lama ya, lebih dari 1 jam ya. Arjuna, saling saut-sautan dengan ayam hutan yang lain, si Bina, si Rangga, Bosman dan si Giant. Ada juga si Megah itu yang ada di kandang ya. Itu malah tadi yang bunyi pertama kali. Pagi sekali udah bunyi itu yang di kandang itu si Megah. Cuman suaranya enggak terlalu terdengar dari sini. Itu ada suara juga si Giant. Si Giant, Bima, Arjuna, si Rangga, si Bosman. Kita sangat dekat sekali ya, 1 meter ya jarak dengan ayam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video menarik berikutnya, aksi dari si Arjuna ataupun yang lain ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.